السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، masih kita pada fadail Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di antara riwayat-riwayat tentang keutamaan Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, qala Suyuti rahimahullah wa akhraja Ibnu Abi Dunya fi Makarimil Akhlaq wa Ibnu Asakir min tariq Sadaqah Ibn Maimun Al-Qurashi عن سليمان بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dikeluarkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitab Makarim Al-Akhlaq, dan juga Ibn Asakir dari jalan Sadaqah Ibn Maimun Al-Qurashi dari Salman bin Yasar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khisalul khairi 360 khaslah, bagian-bagian kebaikan itu ada 360 bagian. Idza aradallahu bi'abdin khaira, kalau Allah menginginkan pada seorang hamba kebaikan, ja'ala fihi khaslatun minha aw ja'ala fihi khaslatan minha yadkhul biha al-jannah, kalau Allah menghendaki seseorang dengan kebaikan, maka Allah jadikan satu bagian dari 360 tadi ada pada orang tersebut, dan kemudian dia masuk surga dengan sebab itu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ada 360 kebaikan. Kalau satu aja ada pada seseorang, maka orang itu akan masuk jannah. Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, afiyya syai'un minha, apakah padaku ada salah satunya dari 360? Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, na'am jam'an min kull, iya, ada seluruhnya padamu 360 kebaikan. Wa akhraj Ibnu Asakir min turuqin ukhra, dari sekian banyak jalan, dari Sidqah Al-Qurashi. An rajulin, dari seseorang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, khisalul khair 360. Bagian-bagian kebaikan itu ada 360. Maka berkatalah Abu Bakar, ya Rasulullah, li minha syai, ya Rasulullah, apakah aku memiliki sebagiannya atau sesuatu daripadanya? Dijawab, kulluha fika fahani'an lak ya Abu Bakrin, semuanya ada padamu, selamat bagimu wahai Abu Bakar. Hani'an dari tahni'ah, ya mananya ucapan selamat. Hani'an lak ya Abu Bakrin. Wa akhraj Ibnu Asakir min tariqi majma' Ibnu Ya'qub Al-Ansari an abihi qala in kanat halqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashtabik. Dikisahkan oleh Majma' Ibnu Ya'qub Al-Ansari dari ayahnya, yakni dari Ya'qub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya halaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh, membentuk lingkaran. Hatta tasira kal aswar, hingga membentuk seperti gelang lingkaran. Wa inna majlis Abi Bakr radhiyallahu anhu minha la farigh, dan bahwasanya majlisnya Abu Bakr di sana kosong. Kalau Abu Bakar belum datang, tempat duduknya dikosongkan. Karena mereka yakin Abu Bakar akan datang. Dan mereka merasa kalau mereka tidak pantas untuk duduk di situ. Ma yatma' fihi ahadun minan nas. Enggak ada seorang pun yang memiliki ketamakan untuk duduk di tempatnya Abu Bakar. Enggak ada yang yatma', enggak ada yang menginginkan untuk duduk di situ. Karena itu khusus untuk Abu Bakar. Fa idza jaa Abu Bakrin, kalau datang Abu Bakar, jalasa dzalikal majlis, akan duduk di majlis tersebut. Wa aqbala alaihi an-nabi, dan Nabi pun menghadap kepada Abu Bakar, biwajhihi, dengan wajahnya. Wa alqa ilaihi hadithu, dan menyampaikan ucapannya kepada Abu Bakar. Wa sami'an nas, adapun manusia hanya mendengarkan. Yani Rasulullah SAW duduk menghadap pada Abu Bakar dan berbicara dengan Abu Bakar, sedangkan lain seakan-akan mustami', hanya pendengar saja. Demikian keistimewaan Abu Bakar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa akhraj Ibnu Asakir min tariqi Majma' Ibnu Ya'qub Al-Ansari, ini sudah tadi. Wa akhraj Ibnu Asakir an Anas radhiyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب أبي بكر وشكره واجب على كل أمتي. Mencintai Abu Bakar dan berterima kasih kepadanya adalah wajib bagi setiap umatku. Ya ikhwan ibn a'azakumullah. Hubbu Abi Bakrin wa syukrihi wajib. Mengapa demikian? Karena Abu Bakar adalah seorang yang pertama mengimani Rasulullah SAW, dan yang pertama menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan yang paling banyak mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sesungguhnya kita harus mencintai Abu Bakar dan juga harus berterima kasih kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Wa akhraja an Aisyah radhiyallahu taala an marfu'an, radhiyallahu taala anha marfu'an, dikeluarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha secara marfu'. An-nasu kulluhum yuhasabun, manusia seluruhnya akan dihisab kecuali Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fi din, a'azakumullah, demikian diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam Akhbar Asbahan. Wallahu taala a'lam. Faslun, pasal berikutnya. Pasal fima warada min kalamil sahabah, apa yang diriwayatkan dari sahabat tentang Abu Bakar Siddiq dan keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu. Pertama dikeluarkan oleh Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala qala Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Abu Bakr sayyiduna, Abu Bakar adalah sayyiduna. Riwayat kedua dikeluarkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Umar juga berkata, lawuzina imanu Abi Bakr bi imani ahli al-ardi la rajah abiha, kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya ahlul ard, penduduk bumi, niscaya akan unggul imannya Abu Bakar. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Abi Haythamah dan Abdullah Ibnu Ahmad dalam Zawaidul Zuhdi juga dari Umar, bahwa Umar berkata, inna Abu Bakr kana sabiqan mubarrira, bahwa Abu Bakar adalah yang pendahulu dan orang yang terbaik. Dan juga Umar berkata, lawadidtu anni sya'ratan fi sadri Abi Bakr, sungguh aku sangat ingin kalau aku ini sebagai rambut yang ada atau sehelai rambut yang ada di dada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Demikian dikeluarkan oleh Musaddad dalam musnadnya. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud bahwa Umar meyakini Abu Bakar akan selamat dan akan masuk jannah. Sungguh kalau saja aku adalah sehelai rambut yang ada di dadanya Abu Bakar, sehingga aku ikut masuk jannah. Wa qala wajadtu anni minal jannati haitsu ara Abu Bakr, dan aku berharap semoga aku mendapatkan jannah di mana aku bisa melihat Abu Bakar. Demikian dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya. Wa qala laqad kana rihu Abi Bakr, dan juga beliau berkata bahwasanya baunya Abu Bakar sungguh lebih harum daripada misik. Demikian dikeluarkan oleh Abu Nuaim. Wa akhraj Ibn Asakir dari Ali radhiyallahu taala anhu. Dari awal tadi sampai yang ini semuanya dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan sekarang dari Ali. Anahu dakhala ala Abi Bakr, bahwasanya masuk ke tempat Abu Bakar dan Ali melihat Abu Bakar sedang menutupi dirinya dengan kain. Beliau berkata, sungguh tidak ada seorang pun yang bertemu Allah dengan penutup yang lebih aku sukai daripada apa yang ada dalam kain ini. Itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.